السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعز وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan insyaallah kajian dari kitab Bulughul Maram dalam kitab Al-Jami' bab Al-Dzikri wa Ad-Du'a dan kita melanjutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Dzikri wa Ad-Du'a. Sebelumnya kita sudah sampai pada hadis Buraidah radhiyallahu anhu, hadis yang menerangkan tentang anjuran untuk seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pujian dan sanjungan sebagai muqaddimah dari doa yang dilakukannya dalam rangka meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala adalah termasuk min asbab ijabati du'a, di antara sebab-sebab dikabulkannya doa seseorang. Selanjutnya berkata al-muallif al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير أخرجه الأربعة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال kata beliau كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا ila akhiri ad-du'a. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadza naw'un min ad-du'a alladhi yuqalu fi as-sabahi wal masa. Ini adalah di antara jenis-jenis doa yang dibaca pada waktu pagi dan petang. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya. Beliau senantiasa membaca doa ini idza asbaha, yakni dakhala fi shabah. Asbaha kalimat fi'il ala wazni af'ala, dan faidah dari fi'il ini menyatakan makna lidukhul, yakni asbaha dakhala fi shabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mulai masuk waktu subuh, waktu pagi, qala, beliau berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushuru. Allahumma bika asbahna, makna yang terkandung dalam kalimat doa ini maksudnya adalah Allahumma antal ladzi ahyaitana, ya Allah, engkaulah yang telah menghidupkan kami, wa ayqadtana minan naum, dan engkau yang telah membangunkan kami dari tidur, wa bika amsayna, yakni nadkhul fil masa'i bi'idnillahi azza wa jal. Dari kalimat bika ini dimaknai bi'idnillahi azza wa jal, yakni nadkhul fil masa'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami masuk pada waktu petang bi'idnillahi azza wa jal, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau sya'allahu ma asbahta wala amsayta. Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala mau, ma asbahta wala amsayta, kamu tidak akan pernah masuk waktu pagi, juga tidak akan sampai pada waktu petang. Jika Allah Subhanahu wa taala yang bukan menghidupkan kita, bukan yang membangunkan kita dari tidurnya, maka kita tidak akan pernah lagi melihat waktu pagi. Maka ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan takdir serta kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Dan doa ini kata Syekh hafizahullah ta'ala mengandung makna tafwidul amri ilallahi azza wa jal, menyerahkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa waktu yang kita lalui, masa yang kita masuk di dalamnya, itu semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sering berdoa dengan doa seperti ini. Wabika nahya wabika namut, dan sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya, maka disebutkanlah di sini al-hayah wal maut, tentang hidup dan mati. Dari kalimat nahya artinya dengan izinmu ya Allah, nahya kami hidup, wa namut dan kami mati. Disebutkan hal seperti ini, annahu idza qama minan naumi wa huwa al-mautah as-sughra tadhakkara al-ihya'a min al-mauti yawm al-ba'ts. Disebutkan doa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan pengajaran beliau kepada umatnya dan menyebutkan dalam doa ini tentang kehidupan dan kematian, ini menerangkan bahwasannya apabila seseorang terbangun dari tidurnya, yang tidur ini disebut dengan al-mautatus sughra, kematian yang kecil, maka tatkala dia terbangun, tadzakkara al-ihya'a minal mauti yaumal ba'd, diharapkan dia teringat ketika Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghidupkan dia dari kematiannya pada hari dibangkitkan. Wa ilaikan nusyur, an-nusyur huwa al-ba'thu min al-qubur. An-nusyur ini adalah dibangkitkannya manusia dari kuburannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengakhiri kehidupan dunia ini, maka semua makhluk akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat dia dikubur. Selanjutnya, wa idza amsa, dalam hadis itu oleh Abu Hurairah diceritakan, wa idza amsa, dan apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala fil masa, mulai masuk waktu sore, karrar hadha ad-du'a marratan thaniyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam qala mithla dhalik, yani mengulang doa yang tadi pagi beliau bacakan. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, annahu qala, beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu sore itu mengakhiri doanya dengan wa ilaikal masir. Al-masir adalah al-marja' wal marad ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yani tempat pulangnya manusia, tempat kembalinya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Apakah dia yang tadinya di dunia orang yang termasuk kepada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah dia termasuk orang-orang yang membangkang, yang tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang kemudian tidak hidup kembali. Tidak ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama manusia yang kemudian dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun makhluk yang ada di alam dunia yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, maka jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, nah semuanya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti semuanya akan menerima balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dipersiapkan untuk orang tersebut. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila dia ketika di dunianya banyak melakukan kebaikan-kebaikan, fa khairun, maka jazauhu, balasannya juga adalah kebaikan. Wa in syarran, apabila dia ketika di dunianya melakukan kejelekan-kejelekan, fa syarrun, maka jazauhu syarrun, balasannya pula adalah balasan yang jelek untuk orang tersebut. Sehingga orang mukmin akan mendapatkan balasan dari keimanannya, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang asi, yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun akan mendapatkan balasan-balasan dari apa yang telah dilakukannya ketika di dunia. Fahadha, maka doa ini kata Syekh, fihi tadzakkurur ruju'i ila Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini mengajarkan atau mengandung makna mengingatkan manusia akan dikembalikannya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan adanya pengembalian makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, dan juga dalam doa ini mengandung makna, annal 'abda la yakhruju 'an iradatillahi wa qudratillahi fi sabahihi wa fi masaihi, bahwa siapapun hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mereka semuanya tidak akan pernah lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dari takdirnya. Fi sabahihi wa fi masaihi, pada waktu paginya dan pada waktu sorenya. Nah, doa ini sering dilakukan atau dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara kita tahu bahwasannya beliau adalah qudwah hasanah. Beliau adalah orang yang paling iman dan paling bertakwa. Beliau sendiri yang mengatakan, ana atqakum bih. Aku adalah orang yang paling takwa dibanding dengan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diucapkan, yang menggambarkan bahwasanya beliau sangat betul-betul menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat kematian, selalu mengingat akan dibangkitkannya dari kubur, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita sebagai umatnya adalah yang patut untuk sering lagi atau lebih banyak mengucapkan atau membaca doa-doa yang diajarkan oleh beliau, karena kita adalah makhluk yang lemah, yang juga tak lepas dari kejahilan, juga makhluk yang senantiasa terlalaikan dengan urusan-urusan yang ada di hadapan kita. Sementara urusan-urusan itu belum berbentuk jihad, perang fisabilillah, belum berupa perkara-perkara yang berkaitan dengan dakwah sebagaimana utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke berbagai negara yang diutusnya. Kita masih disibukkan dengan besok Ahad mau jualan apa ya, di pasar mana. Hanya sebatas hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga kita adalah orang yang senantiasa harus memperbanyak doa-doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya berkata al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, kata beliau, kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Muttafaqun alaih. Hadis Anas ini disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jangan salah mengatakan rawahu muttafaqun alaih. Jangan rawahu muttafaqun alaih. Hadis yang disebutkan muttafaqun alaih itu adalah rawahu al-imamu al-Bukhariyu wa rawahu al-imamu muslimun wa huma yattafiqani fi sihhati hadal hadith, dan mereka berdua menyepakati hadith ini adalah hadith yang sahih, yang benar-benar diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadza doa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan banyak dibaca oleh beliau ini adalah doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa minhum, dan di antara manusia ada kelompok mukmin yang mereka dalam doanya membaca Rabbana atina fid dunya afiyatan, ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami di dunia kesehatan, wa rizqan, dan rizqi, wa ilman nafi'an, dan ilmu yang bermanfaat, wa amalan salihan, dan amal yang salih, wa ghairu dhalika min umurid din wa dunya, dan doa-doa yang lainnya, permintaan yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan dunia dan agamanya, wa fil akhirah, dan berikanlah kami di akhirat al-jannah, surga. Yani hasanatan yang dimaksud adalah al-jannah. Wasrif 'anna 'adzaban nar, dan palingkanlah dari kami siksa an-nar. Wa hadha du'a min ajma'il ad'iyah, dan doa ini adalah merupakan doa yang mencakup keseluruhan yang dibutuhkan oleh manusia. Wa li hadha aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kebanyakan doa nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah doa yang termaktub dalam Al-Qur'an tersebut. Kama tsabata fi sahihain, sebagaimana diceritakan dengan sahih dari kitab Al-Bukhari dan kitab Muslim. Nah, Asy-Syaikh mengatakan hadza du'aun jami'un li khairid dunya wal akhirah. Doa yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-201 ini adalah doa yang mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanatud dunya, kebaikan yang berkaitan dengan dunia ini, tashmalu kullal khair, mencakup seluruh hal-hal yang baik, hal-hal yang diinginkan oleh manusia, jenis apapun manusianya, seperti apapun keadaannya, tingkatan apapun strata sosialnya, maka kebaikan-kebaikan yang diinginkannya ini tercakup dalam doa tersebut. Hasanatud dunya tashmal kullal khair. Yang pedagangnya ingin dagangannya untung. Nah, yang masih bujangnya ingin mendapatkan istri yang soleha, cantik, kaya, dan bager, agamanya kuat. Demikian juga dengan perempuan yang soleha, menginginkan pasangannya yang soleh. Hasanatun firrizq, juga mencakup kebaikan dalam rizkinya, halal, banyak, cukup, ya. Mau makan, beli beras, cukup. Mau lauk, daging, cukup, ya. Mau beli rumah, cukup. Mau beli mobil, cukup. Semuanya rezeki yang baik, yang halal. Nah, ini termasuk hasanatun fil rizq, hasanatun fil dunya, hasanatun fil ahl, juga mencakup kebaikan dalam keluarganya, istrinya yang baik, anaknya yang juga nurut, taat kepada orang tuanya, pintar dalam menghafal Al-Quran dan hadisnya, juga beradab dengan adab-adab yang mulia. Ya. Ini berkaitan dengan hasanatun fil walad, hasanatun fil amal, juga baik. Yang dimaksud dengan hasanatun fid dunya juga hasanatun fil amal, baik dalam pekerjaannya, tidak bercampur dengan perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat saja, nah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak menyita waktunya untuk sholat berjamaah, untuk melakukan saum-saum sunnah, untuk bersilaturahim, dan untuk perbuatan-perbuatan baik yang lainnya kepada orang tuanya, kepada karib kerabatnya, kepada saudaranya, kepada seluruh umat Islam dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tashmal kullama huwa hasan. Ya, hasanatud dunya ini mencakup seluruh perkara-perkara yang memang hasan, yang memang baik. Wa fil akhirati, dan berikanlah kami di akhirat hasanah. Al-hasanah yang berkaitan dengan akhirat tentunya adalah al-jannah wal na'im wal khulud was surur, dikatakan oleh Syekh, ya, tentunya adalah al-jannah, surga yang kenikmatan-kenikmatannya ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar, tidak pernah terbayang, terbersit sedikit pun bagaimana kenikmatan-kenikmatan tersebut. Al-jannah, kalau kita pernah menemukan sebuah kenikmatan yang sangat-sangat membuat kita senang di hati, maka tidak terbayangkan bagaimana lebihnya kesenangan yang membuat seseorang senang. ketika sudah mendapatkan al-jannah wa na'im, juga kenikmatan-kenikmatan yang pun kita tidak bisa membayangkan bagaimana besar dan baiknya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang yang beriman. Wal khulud wasurur, juga kekal di dalam kenikmatan-kenikmatan tersebut, juga rasa gembira bahagia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Ini adalah hasanatun fil akhirah. Hasanatun fid dunya wa hasanatun fil akhirah. Fahada du'aun jami'un. Maka ini adalah doa yang mencakup seluruh kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh manusia. Yanbaghi lil muslimi an yukarrirahu. Maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya seorang muslim atau muslimah mengulang-ulang doa ini. Mengulang-ulang doa yang termaktub dalam surat Al-Baqarah tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la yaqtasir 'ala ad-dunya. Nah, dia tidak hanya berdoa untuk dunianya saja. Fala yad'u Allah illa bimaladhi ad-dunya wa yansa al-akhirah. Maka tidak sepantasnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kesenangan-kesenangan dunia saja. Diminta kaya, meminta untuk diberikan kecukupan-kecukupan dalam urusan-urusan dunia. Wa yansa al-akhirah, sementara dia melupakan urusan-urusan akhirat. Dia melupakan meminta urusan-urusan yang baik yang berkaitan dengan akhiratnya. Kahali al-kufar, sebagaimana orang-orang kafir, alladzina yaqulun, di mana mereka mengatakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kutip di dalam surat Al-Baqarah ayat sebelumnya, ayat 200, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia itu juga ada fariqun yaj'alu hammahu ad-dunya faqat. Ada sekelompok manusia, segolongan orang yang menjadikan kepentingannya adalah kepentingan dunia saja. Hal-hal yang diinginkannya adalah hal-hal yang bersifat dunia saja. Fayad'u qailan, dia pun berdoa dalam doanya, Rabbana atina fid dunya afiyatan wa sihhatan wa malan wa waladan wa haula laisa lahum fil akhirati haddun wala nasib. Mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disehatkan, untuk diberikan rezeki, harta kekayaan, anak dan keturunan, namun mereka tidak mendapatkan sedikit pun bagian yang berkaitan dengan akhirat. Kenapa? Li raghbatihim anha wa qasrihim 'ala ad-dunya. Karena mereka memang tidak mau. Dan bermula dari ketidakpercayaan mereka yang kuat terhadap akhirat, bahkan tidak ada kepercayaannya sedikit pun. Sehingga keinginan mereka terbatas hanya untuk urusan-urusan dunia saja. Orang-orang kafir diceritakan di dalam kitab tafsir dalam menjelaskan ayat yang tadi, kanu idza faraghu minal hajji, mereka kalau sudah selesai melaksanakan ibadah haji, yaqifun wa yaqulun, mereka berdiri dan berdoa, Allahumma ja'alhu 'aman khusban wa 'aman mumtiran wa 'aman kadza wa kadza. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini adalah tahun keberkahan, tahun ini adalah tahun keuntungan, tahun ini adalah tahun kesuburan, tahun ini Allah berikan hujan dan sebagainya sehingga panen mereka sebagaimana yang mereka inginkan, sehingga hasil bumi mereka melimpah ruah, kemudian mereka biasa berniaga dan meraup keuntungan yang besar. Itulah doa-doa yang mereka lakukan ketika itu. Dan mereka tahu bahwa hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu dan tempat yang mustajab untuk dikabulkan doanya. Namun mereka hanya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan-urusan dunianya saja. Wala yadhkuruna al-akhirah, dan mereka tidak menyebutkan urusan-urusan akhirat. Mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat mereka. Kenapa? Karena ini adalah berpangkal dari ketidakimanan mereka terhadap hari akhirat. Tidak adanya iman dalam diri mereka akan dibangkitkannya dari kehidupan, dari kematian mereka. Mereka beranggapan bahwasanya ketika mereka sudah mati, maka sudahlah selesai kehidupan mereka. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tampil di tengah-tengah mereka mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menekankan kepada mereka keimanan tentang yaumul ba'ats. Yaum al-ba'ats, hari di mana mereka akan dibangkitkan dari kematiannya. Dan inilah memang yang tidak diyakini oleh mereka. Sampai banyak ayat-ayat yang mengkisahkan atau menghikayatkan tentang gambaran bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki keimanan terhadap hari di mana mereka akan dibangkitkan. Wa qalu a inna mereka mengatakan bahwa apakah kami akan dibangkitkan setelah kematian nanti? Aidza dhalalna fil ardi madza ayat? Aidza dhalalna fil ardi wa qulu aidza dhalalna pengingat ayatnya itu bal, kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwasanya mereka jelas dalam keadaan kufur terhadap hari dibangkitkannya mereka dari kuburan. Bahkan dalam surat An-Nazi'at juga mereka mengatakan kalau seandainya kami dibangkitkan dari kuburan tentu kami akan rugi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat tersebut, "Wan-nazi'ati ghorqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa qulubu yawma idhin wajifa absaruha khashi'ah yaqulun a inna lamarduduna fil-hafirah aidha kunna 'idhaman naghira qalu tilka idhan karratun khasira fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bisahira." Nah, demikianlah orang-orang kafir karena ketidakpercayaan mereka terhadap hari akhir, maka mereka ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimintanya adalah hanya sebatas urusan-urusan dunia saja. Amma ahlul imani, adapun orang-orang yang beriman, fa innahum yaqulun, maka mereka berdoa dalam doanya, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan agama dan dunianya. Bukan hanya sebatas urusan agama, bukan saja hanya sebatas urusan dunia, tapi yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dunya hasanah wal akhirah hasanah. Wa hadha huwa alladhi kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yukthiru min ad-du'a bihi. Dan doa ini adalah doa yang sering dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak mentang-mentang Nabi sebagai orang yang maksum, kebaikan apalagi yang didapatkan oleh manusia ketika dia sudah maksum, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diampuni ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kebaikan apa lagi? Ada di antara kita yang mendapatkan seperti itu? Hasya. Tidak ada. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita ketahui bersama sebagai orang yang telah mendapatkan ismah dari Allah Subhanahu wa taala, telah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang beliau lakukan kalau ada, yang lalu ataupun yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni. Kenikmatan yang tidak ada lagi kenikmatan di atasnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir hadha ad-du'a, memperbanyak doa ini. Wa huwa qudwatun hasanah, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar terdapat qudwah yang hasanah. Tidak mentang-mentang menjadi orang yang sudah berilmu, tidak mentang-mentang sebagai orang yang sudah kenal dengan sunnah, serasa orang itu akan terjaga dari fitnah. Orang tersebut serasa tidak akan pernah lagi tergoda dengan syaitan. Kemudian dia tidak perhatian terhadap ilmu. Nah, lihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah orang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ala ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Namun beliau masih mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sementara para sahabat, ada yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian terkenal dengan al-mubasysyiruna bil jannah. Sahabat, kemudian di antara kelompok-kelompok sahabat dan manusia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'una, 70 prototipe manusia yang akan masuk jannah tanpa hisab, ya, dia akan masuk jannah. Sementara yang mengatakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau akan terpeleset? Ya. Tidak seperti itu yang kita bayangkan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengatakan dalam doanya, "Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar." Beliau mengajarkan kepada kita untuk menjaga diri dari api neraka, walau bisyik kita merah, sekalipun hanya dengan sepotong kurma. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan dengan amalan-amalan yang lainnya, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq aw walau an tatbakha marqatan thumma tukthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka aw kama qala alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menerangkan tentang kebaikan-kebaikan sebesar apapun kecilnya yang dianggap oleh manusia kecilnya, namun itu adalah perkara-perkara yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mukanya terkena dengan tombak dari musuh, mempertahankan Islam, mempertahankan tauhid. Sementara Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah dengan berbagai adzan, celaan, hinaan, rintangan, gangguan, cobaan, ujian dan sebagainya yang beliau hadapi. Nah, betapa besar apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa semacam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Li'annahu du'a'un jami'un li khairid dunya wal akhirah. Karena doa ini adalah doa yang mencakup seluruh kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wa fihi, dan dalam doa ini terkandung makna faedah annal insana la yaqtasiru ala umuri dunya fi du'a'ihi. Sesungguhnya manusia tidaklah dia jangan sampai dia terbatas dalam doanya meminta urusan dunia saja, wala yaqtasiru kadzalika ala umuril akhirah. Dan demikian juga dia tidak hanya meminta sebatas urusan-urusan akhirat saja, bal yad'u bi salahi dunyahu wa akhiratihi. Tetapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhiratnya. Li'anna ad-dunya matiyatul akhirah wa mazra'atul akhirah. Karena dunia adalah bekal untuk akhirat, dunia adalah ladang untuk akhirat. Fayad'u lidunyahu wa liakhiratihi hadha huwa al-mashru'. Inilah yang disyariatkan dalam doa seorang muslim ataupun muslimah. Nah, karena dunia jika sudah baik dalam arti dunianya lepas atau jauh dari perkara-perkara syubhat, apalagi perkara-perkara haram, maka tentunya akan menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk akhirat. Ini yang disebutkan bahwa dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Ketika seseorang beramal dengan amalan-amalannya di dunia dan Allah Subhanahu wa taala meluruskan amalan-amalan ketika di dunia ini, jauh dari kemaksiatan, jauh dari kedustaan, jauh dari kebencian, jauh dari perkara-perkara syubhat dan haram, maka tentunya dia akan berbekal dari amalan-amalan tersebut dengan bekal-bekal yang baik. Nah, dan bekal-bekal yang tentunya akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian hadis dari Anas radhiyallahu anhu tentang doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam hadis yang berikutnya. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, kata beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Doa yang lain yang juga sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab mereka rahimahumullah, dan derajat hadis ini kemudian dinilai oleh para ulama dengan hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati sahihnya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-hadithu hadithun azim. Al-Syeikh hafizahullah ta'ala dalam syarahnya beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang luar biasa isinya. Hadis yang mengandung du'aun jami'un aydan. Juga hadis yang menerangkan atau menyebutkan doa yang mencakup kebaikan-kebaikan juga seperti hadis yang sebelumnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berdoa. Allahumma ighfirli khati'ati. Ya Allah, ighfirli khati'ati, ampunilah dosa-dosaku. Kendatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khati'ah satu jenis kesalahan, karena khati'ah itu adalah mufrad. Nah, tapi yang dimaksud adalah khotaya, wahia adzunub. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengidhafatkan al-khati'ah dengan dhamir ana, dengan dirinya, khati'ati, yakni jami' khatayaya wa hiya adzunub. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ampunilah dosa-dosaku. Apakah kita akan menilai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang banyak berdosa? Nah, ini ajalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sebagai qudwah, sebagai seorang utusan Allah, khalilullah, orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, Orang yang telah diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dinaikkan ke langit untuk menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebuah peristiwa yang besar bagi kaum muslimin, meskipun tidak harus untuk dirayakan. Tapi ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan yang tidak seperti para nabi-nabi yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau sudah salat malam sampai Aisyah merasa kasihan, kakinya terlihat bengkak saking banyak berdiri dan banyak ruku sujud, yang di dalamnya terdapat doa-doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga beliau menyebutkan bahwasanya beliau tidak kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari 100 kali. Kali ini beliau mengatakan Allahumma ighfirli khathiati. Merasa bahwa beliau adalah seorang manusia, menggambarkan beliau adalah bashar seperti kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya. Dan kalimat yang harus juga menyentuh kita adalah kalimat yang diucapkan setelahnya, wa jahli, dan kejahilanku. Al-jahl kata Syekh, ini yutlaq wa yurad bihi adamul ilmi bisyai. Al-jahl adalah kalimat yang secara mutlak maknanya adalah adamul ilmi bisyai, tidak tahu tentang sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dibimbing dengan wahyu, bukan hanya tahu perkara-perkara hari itu, perkara-perkara yang akan kita jalani sekarang ini. Nah, beliau sudah mengetahuinya, bahkan beliau mengisyaratkannya kepada umatnya. Ya'ti 'alan nasi qaum, ya'ti 'alan nasi zaman, akan ada suatu masa begini dan begini, begini dan begini, datang suatu masa nanti seseorang tidak perhatian lagi apa yang diambilnya, harta yang dihasilkannya, aminal halal aminal haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Ya'ti 'alan nas, ya'ti 'alan nas, di mana umat ketika itu nanti akan dirongrong seperti makanan oleh orang-orang yang sedang lapar. Dan perkara-perkara yang lebih jauh lagi, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan siksa api neraka yang begini begini begini begini, dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada sedikit pun gambaran bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang jahil. Astagfirullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam doanya, Allahumma ighfirli khathiati wa jahli. Apakah kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini, sementara kita adalah pada hakikatnya orang yang adamul ilmi bisyai? Disepakati oleh para ulama bahwa makna al-jahl adalah yutlaq wa yuradu bihi adamul ilmi bisyai, wa yutlaq wa yuradu bihi adamul hilm. Juga secara mutlak kalimat ini menggambarkan tidak lunaknya seseorang, tidak lembutnya seseorang. Wa huwa ya'lamu walakinahu la yahlum. Dia tidak tahu, dia tahu dirinya seperti itu, namun dia tidak berusaha untuk bersikap lemah lembut atau bersikap bijak, malah dia melakukan kezaliman, dia melakukan dosa-dosa yang mungkar. Nah, secara adat ataupun secara syariat. Wa hadha jahlun ma'nahu adamul hilmi wa adamul ilm. Al-jahalah ini adalah adamul hilmi wal basirah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dari kejahilannya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dan kita tidak sama sekali ada dalam keyakinan kita bahwa Rasulullah SAW memiliki kejahilan. Namun orang yang cerdas, yang memiliki keimanan dalam dirinya, hendaklah dia memperhatikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam doanya, bahwa kitalah yang sebenarnya adalah orang yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kita adalah orang yang sebenarnya penuh dengan kejahilan, apakah dari sisi kepribadian ataukah dari sisi keilmuan. Kita adalah orang-orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang senantiasa harus mengulang dan mengulang doa-doa tersebut, bukan hanya untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk membimbing kita untuk tidak termasuk kepada orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam doanya, sehingga dia terjauh dari sifat-sifat yang dia sebutkan di dalam doanya. Ya Allah, ampunilah kejahilanku. Ya Allah, ampunilah kejahilanku. Hanya memohon keampunan. Tapi kita harus juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa ini adalah doa yang kita niatkan untuk mengundang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk menghindarkan kita dari sifat-sifat kejelekan tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan sisa dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan kesehatan kepada semuanya serta keamanan kepada semuanya, sehingga kita merasa tenang dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikokohkan serta diistiqomahkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.